Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin ashraful anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari membaca sebuah kitab yang berjudul Al-Wabilus Sayyib minal Kalami Thayyib yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan Al-Imam ibn al-Qayyim barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu Al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah memberikan penjelasannya kepada kita berkaitan tentang dua perumpamaan yang luar biasa, yang terkadang seorang tidak mampu untuk memikirkan ada perumpamaan ini yang bisa persis dan serupa dengan kondisi barakallahu fikum na'am manusia tertentu. Sebagaimana pada pertemuan lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengibaratkan ataupun mempermisalkan, memperumpamakan dua perumpamaan, air dan api. Air di sini adalah hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Nah, yang membawa kandungannya seperti barakallahu fikum awan yang gelap mendung, kemudian membawa petir, barakallahu fikum membawa guntur dan segala macamnya, barakallahu fikum. Nah, maka ini diibaratkan seperti wahyu yang turun dari langit yang membawa berita-berita, barakallahu fikum, di dalam wahyu tersebut. Membawa syariat-syariat. Nah, ada syariat yang mengajak kita mengingatkan kita tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat yang mengingatkan kita tentang syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat yang mengingatkan kita balasan bagi orang yang bertauhid. Ada syariat yang mengingatkan kita balasan bagi orang-orang yang barakallahu fikum apa? Penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, maka bagi orang-orang yang beriman, dia akan bersyukur dengan turunnya hujan. Dia akan bersyukur dengan turunnya wahyu. Barakallahu fikum. Akan tetapi bagi orang-orang munafik, diibaratkan hujan yang turun membawa seluruh kandungannya ini, dia akan menjadi ketakutan. Tidak tenang hatinya. Tidak tenang jiwanya. Barakallahu fikum. Dengan petir, dengan guntur, dengan awan yang gelap menakutkan bagi dirinya. Itu apa? Orang-orang munafik takut dibongkar oleh kedok mereka tatkala wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mereka ketakutan. Nah, barakallahu. Ini perumpamaan yang telah dibawakan oleh Imam Al-Qayyim pada pertemuan yang lalu, ibarat air yang turun dari langit, yaitu hujan yang membawa kandungannya, barakallahu fikum. Nah, demikian pula api. Api bagi kaum mukminin akan memberikan cahaya, akan memberikan manfaat. Ibarat wahyu, ibarat syariat, tapi api bagi orang-orang munafik justru akan memberikan mudarat. Yaitu apa? Akan membakar mereka. Menyiksa mereka. Barakallahu fikum. Nah. Ini sudah dibahas oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang lalu. Dan pada malam hari ini, ikhwan fiddin rahimahumullah, kembali Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kembali mengajak kita untuk dalam berbagai macam perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, di antara tingginya ilmu Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an perumpamaan-perumpamaan yang tadinya tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Ya. Tapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah akan memberikan perumpamaan ini dan perumpamaan itu? Yaitu apa? Agar manusia tatkala membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya, akan lebih mudah mencerna isi kandungan makna daripada Al-Qur'an. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala langsung perumpamakan dengan gambaran yang sering kita lihat, yang sering terjadi, yang sering, yang tidak jauh daripada kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, jadi Allah ambilkan perumpamaan-perumpamaan itu ya dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari, apa yang pernah kita lihat dengan panca indera. Sehingga apa? Ya, Allah ingin gambarkan sesuatu berupa syariatnya, maka Allah perumpamakan dengan barakallahu fikum keadaan yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Nah, maka kembali Al-Imam Al-Qayyim akan membawakan perumpamaan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Yang beliau ambil dari surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Nah, mari kita akan petik pelajaran yang berharga dari surat Ar-Ra'd ayat ke-17 ini, barakallahu fikum. Naam. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa nadiru hadainil mithalain." Dan yang serupa dengan dua permisalan ini, yaitu permisalan yang telah dibahas yang lalu, yaitu hujan yang membawa isi kandungannya dan api bisa memberikan cahaya dan membakar, adalah al-mathalan al-madhkuran fi surati Ar-Ra'd fi qawlihi, ya, yaitu dua permisalan lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd dalam firman-Nya, ya, di surat Ar-Ra'd ayat ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية. نعم. Kemudian lanjutannya, ya, yang tidak disertakan dalam kitab, wah, barakallahu fikum, wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'a hulyatin aw mata', ya, zabadun mithluh. Barakallahu fikum. Nah, yang artinya ikhwani fiddin rahimakumullah, anzala minas sama'i ma'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa air. Itu sudah kita pahami, itu apa? Hujan. Air yang turun dari langit adalah hujan. Ya. Fasalat awdiyatun biqadariha. Maka air yang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut berupa air hujan, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maksudnya air yang turun dari langit, barakallahu fikum, nah, akan mengalir yang pada ujungnya nanti apa? Mengapung ataupun tertampung di lembah-lembah. Ya, biqadariha, sesuai dengan ya kadar lembah tersebut. Apabila lembahnya kecil, ya air yang tertampung kecil. Apabila lembahnya besar, yang tertampung juga akan menjadi besar. Ya, barakallahu fikum. Fahtamala saylu zabadar rabiya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Lalu air yang mengalir tersebut, ya, membawa buih-buih yang mengapung. Barakallahu. Ini permisalan yang lain lagi. Walaupun sama-sama dalam wujud air. Ya, kalau pada permisalan yang lalu, air hujan yang turun membawa petir, guntur, awan hitam gelap. Kalau ini ada nama-nama baru. Allah Subhanahu wa taala pertama menyebutkan hujan, air yang turun dari angin hujan, dan ada istilah-istilah ataupun nama-nama baru. Itu apa? Lembah, kemudian buih. Bagaimana nanti kaitannya, hubungannya? Barakallahu fikum, maka akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini permisalan dari sisi air. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar. Dan dari logam yang mereka lebur dari api, dalam api, logam yang dilebur dalam api. Ya. Nah. Ibtigha'a hilyatin. Ya. Au mata'in zabadun mithlu. Barakallahu fikum. Yani apa? Ya. Untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Barakallahu fikum. Nah. Ada pula hasil semburan api itu terhadap logam. Disembur pakai api. Ya, barakallahu fikum. Kemudian logam itu pun akan nanti keluar buih-buihnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, ini Allah sebutkan barakallahu fikum dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17. Ya, jadi permisalan air dan api juga. Tapi ada nama-nama baru. Air yang akan bersanding dengan lembah dan buih. Demikian pula api yang akan bersanding dengan logam-logam. Baik emas, perak, tembaga, dan apa buih juga. Barakallahu fikum. Nah, mari kita simak penjelasannya dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, fahada huwa al-mathalul ma'i. Maka ini permisalan air. Syabbaha al-wahya. Allah subhanahu wa ta'ala serupakan air itu seperti wahyu. Masih sama dengan perumpamaan yang lalu. Air ini tetap kedudukannya seperti wahyu. Seperti syariat. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Alladhi anzalahu bihayatil qulub. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan untuk kehidupan hati. Barakallahu fikum. Ya. Yaitu apa? Allah serupakan bil ma'il ladzi anzalahu minas sama. Allah serupakan wahyu ini yang Allah turunkan untuk kehidupan hati dengan air yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Yaitu apa? Hujan. Barakallahu fikum. Dari poin ini kita tergambarkan bahwasanya Allah serupakan wahyu dengan air yang turun dari langit. Yaitu hujan. Ini masih belum ada. Barakallahu fikum, perbedaan. Masih sama seperti perumpamaan yang lalu. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa syabbaha al-quluba al-hamilata lahu bil-audiyatil hamilati lis-sail. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala serupakan hati-hati. Maksudnya hati. Qulub, hati-hati. Qulub jamak dari qalb, hati. Barakallahu fikum. Ay, hati-hati manusia. Al-hamilata lahu, yang menampung wahyu itu. Hati yang menampung wahyu itu. Bil-audiyatil hamilati lis-sail. Allah serupakan hati. Ya. Allah umpamakan hati. Dengan apa? Dengan lembah-lembah. Yang akan. Barakallahu fikum. Menampung air tersebut. Air hujan tersebut. Sudah ketemu. Ya. Allah, yang berikutnya apa? Allah serupakan hati manusia seperti lembah-lembah yang nantinya akan menampung air. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqalbun kabirun yasau ilman azima. Maka hati yang besar, hati seorang hamba, hati yang besar, hati yang luas, hati yang lapang, barakallahu fikum, na'am, yasau ilman aziman, akan menampung ilmu yang besar pula. Barakallahu fikum. Kawadin kabirin yasau ma'an kathiran. Seperti lembah yang besar, yang luas, yang juga akan menampung air yang banyak. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita sudah menangkap. InsyaAllah. Ya. Berarti hujan yang Allah turunkan itu ibarat wahyu. Wahyu di sini masuk dalam di dalamnya ilmu, hidayah. Barakallahu fikum, syariat. Barakallahu fikum. Naam. Naam. Itu Allah turunkan barakallahu fikum yang nanti akan menampungnya adalah hati. Apabila hati seorang hamba luas, besar, maksudnya apa? Ikhlas, ridha, menerima wahyu tersebut, mengikuti wahyu tersebut, maka dia terus akan mendapatkan curahan wahyu, akan terus tertampung dalam hatinya yang luas itu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wa qalbun saghirun kawadin saghirin yasau ilman qalila. Dan sebaliknya, hati yang kecil seperti lembah yang kecil pula yang menampung sedikit, yang menampung ilmu yang sedikit. Jadi sebaliknya, kalau ada seorang yang hatinya kecil, berat untuk apa? Menerima wahyu, menerima syariat, malas menuntut ilmu, itu digambarkan dengan hati yang kecil. Enggak mau dia berat-beratkan dengan ilmu hati itu. Dia tidak peduli dengan agamanya. Dia masa bodoh dengan agamanya. Yang penting aku dagang, yo dagang, cari dunia, ya dunia. Enggak peduli dengan agama. Ini diibaratkan dengan hati yang kecil, yang enggak mampu menampung apa? Menampung ilmu yang luas. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahamalatil qulubu. Maka hati akan membawa min hadal ilmi. Dari ilmu ini. Biqadariha. Sesuai dengan kadarnya. Banyaknya ilmu yang dibawa, berarti besar pula hati yang ada padanya. Sedikit ilmu yang dibawa, berarti sedikit pula hati yang dia buka untuk ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Kama salatil audiyatu biqadariha. Sebagaimana lembah yang menampung, barakallahu fikum, air, ya, sesuai dengan kadarnya. Lembah ada yang luas, ada yang besar, sehingga banyak menampung air. Ada juga lembah yang kecil, yang air yang ditampung pun sedikit. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita sudah mulai menangkap, berarti lembah yang banyak airnya, yang menampung banyak air, artinya apa? Lebih banyak memberikan manfaat daripada lembah yang kecil yang sedikit airnya. Lembah yang besar airnya, menampung banyak airnya, yang luas airnya dalam lembah tersebut akan banyak didatangi oleh manusia, makhluk, barakallahu, hewan-hewan akan lebih banyak didatangi dibandingkan dengan lembah yang kecil yang airnya sedikit. Barakallahu. Tergambar ya. Barakallahu fikum. Seorang yang memiliki ilmu yang luas, yang menampung ilmu yang luas dalam hatinya, itu akan bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang banyak. Barakallahu fikum. Dibandingkan dengan barakallahu fikum apa? Orang yang menampung ilmu itu sedikit. Maka banyak tidak tahunya dalam urusan agama tentunya. Karena ilmunya sedikit. Maka juga akan kurang memberi manfaat kepada siapa? Selain kepada dirinya dan juga kepada orang banyak. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fi din rahimahumullah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa lamma kanatil awdiyatu wa majaris suyuli fiha al-ghutha'u wa nahwuhu." Nah. Dan tatkala lembah-lembah, ya, dan jalan aliran air itu, ya, fiha, di dalamnya terdapat al-ghutha' wa nahwuhu, atau yang semisalnya, al-ghutha adalah buih-buih, atau yang semisal dengan itu. Nah, jadi sekarang ada nama baru lagi. Ya, tadi air hujan yaitu wahyu, syariat, ilmu, hidayah. Al-qalb, hati, adalah audiyah, lembah-lembah. Dan sekarang ada nama baru yaitu al-ghutha, buih. Di mana posisi buih ini? Barakallahu fikum. Nah, jadi diumpamakan hujan turun, masuk ke lembah, terus diguyur hujan, maka pasti lembah itu akan mengeluarkan buih. Ya, barakallahu fikum. Akan ada buihnya. Ya, ini gambarannya. Ya. Mimma yamurru alaihi sail. Aliran-aliran itu, ya, berjalan bersama apa? Buih-buih tersebut. Aliran-aliran air yang turun, barakallahu fikum, yang nantinya akan bermuara di lembah tersebut, akan membawa buih-buih. Barakallahu fikum. Naam. Fayahtamiluhu sailu. Maka aliran air itu akan membawa buih. Fayaqfu ala wajhil ma'i zabadan 'aliyan. Naam. Maka, ya, lalu buih itu mengapung. Jadi turun tadi kan dalam perjalanannya, mulai ada bunyi-bunyi yang sehingga Pak tertampung di lembah tersebut. Ya, barakallahu fikum, na'am. Ya, dan menjadi buih ataupun busa yang banyak yang ada di atas apa? Di atas air tadi yang tertampung di dalam barakallahu fikum, Pak, lembah tersebut. Nah, yamuru alaihi mutarakiban. Aliran air itu berjalan bersama buih tersebut yang terus menumpuk. Jadi buih itu juga akan bermuara dia, Pak, di atas air-air yang tertampung di dalam apa? Di dalam lembah tersebut. Nah, kita masih penasaran ibu ini maksudnya apa? Diumpamakan ke mana? Nanti akan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Walakin tahta al-ma'i al-furati alladhi bihi hayatul ardh. Akan tetapi di bawah buih itu ada air yang tawar. Ya, air hujan, air yang tawar. Barakallahu fikum. Naam. Alladhi bihi hayatul ardh, yang akan menghidupkan bumi. Di bawah buih ada air tawar yang sangat bermanfaat ini air ini. Yang mampu menghidupkan apa? Menghidupkan bumi, menumbuh apa? Memberikan kesuburan terhadap bumi. Ya. Barakallahu fikum. Fayaqdhifu al-wadi dzalika al-ghutha'a ila jambatayh. Ya. Lalu lembah yang menampung air itu membuang buih-buih itu ke pinggiran. Barakallahu. Jadi kan hujan yang turun alirannya mengarah ke lembah yang membawa buih. Akhirnya apa? Saking banyaknya air, buih itu lama-lama terpinggirkan. Ya. Kan sedikit demi sedikit akan hilang buih itu. Busa-busa itu akan menghilang. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Hatta la yabqa minhu syai'. Sampai tidak tersisa lagi, ya, satu buih pun. Barakallahu fikum. Wa yabqal ma'u alladhi tahta al-ghutha. Dan yang tersisa adalah air yang berada di bawah buih tersebut. Jadi buih itu akan hilang. Ya. Dengan banyaknya air yang ada, buih-buih itu akan menghilang. Ya, barakallahu fikum. Yasqillahu ta'ala bihil arda. Allah pun menyirami dengan air itu bumi. Fayuhyi bihil bilada wal ibadah. Dan air itu ya dihidupkan ataupun akan menghidupkan negeri-negeri dan penduduknya. Wasyajara wadawab. Dan akan menghidupkan pepohonan dan juga binatang-binatang. Wal ghuta'u, dan buih-buih tadi yadhab. Hilang, jufaan, lenyap, ya jufa, kering. Maksudnya sudah bersih, tidak ada, hilang dengan sendirinya. وَيُطْرَحُ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِ, dan dibuang ke pinggiran lembah-lembah. Tidak berpusat di tengah lagi. Jadi, kejernihan air hujan tadi akan terlihat. Buih ini akan terpinggirkan, dan lama-lama akan hilang. Barakallahu fikum. Tidak akan menutupi apa air itu lagi. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka sekarang masuk pada penjelasannya. Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan, فَكَذَلِكَ الْعِلْمُ وَالْإِيمَانُ. Maka demikianlah ilmu dan iman. الَّذِي أَنْزَلَهُ فِي الْقُلُوبِ, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam hati-hati. Hati-hati manusia. فَحْتَمَلَتْهُ, ya. Lalu hati itu menampung ilmu. Hati itu menampung ilmu. Ini masuk penjelasan ya. Hati itu menampung ilmu. Hati tadi apa? Lembah. Ilmu tadi apa? Hujan. Ya. Maka ilmu dan iman adalah ibarat hujan tadi. Yang turun kepada hati yaitu apa? Perumpamaan lembah-lembah. Dan tertampung di dalam hati ilmu dan iman itu. Barakallahu fikum. Fa'athara minha bisababi mukhalatatihi laha. Maka berbekaslah ilmu dan iman di dalam hatinya. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab terjadi pencampuran padanya. Jadi lembah dan air itu menyatu. Diperumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Air hujan dan lembah itu menyatu. Diperumpamakan ilmu dan iman itu menyatu dengan hati. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Ma fiha, dan apa-apa yang di dalamnya, bercampur dengan apa-apa yang di dalamnya. ya. Min ghusai syahawat. Nah ini terjawab. Ghusa itu apa? Jadi air, apa, ilmu dan iman turun. Barakallahu fikum. Naam, ditampung oleh hati yaitu lembah. Barakallahu fikum. Kemudian berproses. Barakallahu fikum. Yaitu ada menjadikan apa? Ghusa syahawat. Yaitu bui. Bui di sini maksudnya apa? Syahawat. Ya. Wadzabatil syubhat. Dan juga masuk. Zabadi syubhat juga dimaksudkan dengan syubhat. Barakallahu fikum. Jadi terjawab sudah. Bui di sini maksudnya adalah syahawat dan syubhat. Perkara-perkara yang apa? Bisa merusak hati. Barakallahu fikum. Maka apabila hati itu banyak menampung barakallahu fikum ilmu dan iman, maka lambat laun syubhat dan syahawat akan hilang sedikit demi sedikit barakallahu fikum. Ini gambarannya. Ya. Sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu dan iman yang turun kepada hati terus menampung banyaknya ilmu dan bertambahnya keimanan, maka buih-buih tadi berupa syahwat, godaan-godaan untuk berbuat kemaksiatan dan syubhat, ya. Naam. Ajakan-ajakan ataupun naam pikiran-pikiran yang barakallahu fikum yang menyelisih syariat, barakallahu fikum, sedikit demi sedikit akan hilang. Apa? Terjawab dengan ilmu. Ya, kokoh dengan iman. Sehingga tidak apa? Tidak mudah termakan syubhat, tidak mudah mengikuti syahwat, hawa nafsu. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Wa zabadu syubhatil batilah, syubhat-syubhat yang batil. Naam. Wa yalfu fi a'laha, dan menampung di atas hati itu barakallahu fikum. Naam. Wastaqarra al-ilmu wal-iman wal-huda fi juzril qalbi, dan kokohlah ilmu dan iman serta petunjuk di dalam lubuk hati seseorang hamba barakallahu fikum. Ya. Jadi hilang dengan sendirinya buih-buih yang diibaratkan diumpamakan dengan apa? Dengan syubhat dan syahwat. Lama-lama akan hilang apabila luasnya hati itu menerima apa? Menerima ilmu, menerima barakallahu fikum petunjuk hidayah, dan akan menguatkan keimanan barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fala yazalu dhalika al-ghutha. Az-zabadu yadhhabu jufaan wa yazulu syai'an fa syai'an. Lalu buih dan busa itu pergi begitu saja. Ya. Wa yazulu syai'an fa syai'an, hilang sedikit demi sedikit. Naam. Hatta yazula kulluhu, sampai semua buih itu menghilang. Wa yabqa al-ilmu an-nafi' wal imanul khalis fi jizril qalbi, dan akan menyisakan ilmu yang bermanfaat, iman yang murni di dalam lubuk hati seorang hamba barakallahu fikum. Yariduhun nas, dan orang banyak pun akan berdatangan untuk apa? Memanfaatkannya, mengambil manfaat dari hamba yang banyak ilmunya, hamba yang kokoh keimanannya. Ini akan memberikan banyak manfaat. Ya, barakallahu fikum. Seperti diibaratkan apa? Orang-orang ataupun seluruh makhluk akan berdatangan kepada suatu lembah yang banyak menampung air tadi, fayashrabuna, mereka meminum darinya, ya, wayasquna, dan mereka barakallahu fikum membuat irigasi-irigasi untuk dialirkan ke rumah-rumah mereka misalnya, ataupun ke peternakan-peternakan mereka misalnya, memanfaatkan air yang luas di lembah tersebut, wayamrauna, dan mereka pun bisa memanfaatkan air itu untuk apa? Untuk memelihara hewan-hewan ternak mereka, memelihara tanaman-tanaman mereka, bercocok tanam mereka. Mereka ambil manfaatnya air yang ada di lembah yang sangat luas tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Inilah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Perumpamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan. Sekarang siapa yang pernah berpikir akan ada perumpamaan ini yang bisa dikaitkan, barakallahu fikum, dengan apa? Dengan ilmu iman. Barakallahu fikum. Yang tercurah kepada hati yang bisa menghapuskan syubhat dan syahwat. Kecuali petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, faedah besar yang bisa kita ambil, inilah ketinggian ilmu Al-Quran. Maka kita harus berbangga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kekhususan yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan-perumpamaan ini yang tidak pernah difikirkan oleh makhluk-makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perumpamaan ini perumpamaan yang dilihat oleh panca indera manusia. Tujuannya apa? Agar cepat menangkap. Oh, ini maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi, kalau seandainya hanya sekedar digambarkan, ya, barakallahu fikum, turunnya iman dan ilmu, kemudian masuk ke dalam hati, barakallahu fikum, dan akan menghapus syubhat dan syahwat, barakallahu fikum. Ini alurnya itu seperti apa? Bagaimana cara turunnya itu? Kemudian bagaimana hati itu bisa menampung ilmu? Kemudian, barakallahu fikum, bagaimana bisa hilang syubhat dan syahwat itu? Ya, kalau tidak ada perumpamaan, ya maka mungkin akan sulit memahaminya. Barakallahu fikum. Nah, tapi Allah permudah dengan Allah perlihat hakikat yang sudah pernah dilihat oleh panca indera dalam kehidupan manusia. Maka Allah jadikan perumpamaan hujan yang turun ke dalam sebuah lembah yang menampung begitu banyak air. Walaupun derasnya hujan itu membuat buih, tapi makin banyak air yang tertampung, maka buihnya pun akan sedikit demi sedikit menghilang, lenyap, dan tidak bertahan, barakallahu fikum. Berbeda dengan apa? Dengan lembah yang kecil mungkin. Maka mungkin akan lama bertahan buih itu karena cuma kecil lembahnya. Barakallahu fikum. Tapi lembah yang luas menampung ilmu, ataupun hati yang luas menampung banyaknya ilmu dan mengokohkan iman, sehingga adanya syubhat dan syahwat mudah ditangkis, mudah dilenyapkan, mudah dimusnahkan, barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan ilmu dan wahyu serta petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya, ke dalam hati hamba-hambanya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari sisi air. Sekarang secara ringkas, barakallahu fikum, ya, kita akan lanjutkan sedikit berkaitan tentang apa? Tentang permisalan, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan juga melalui api. Ya, barakallahu fikum. Naam. Di ayat yang kelanjutannya, barakallahu fikum. Di ayat yang lanjutan, masih di ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-17, barakallahu fikum. Karena Imam Al-Qayyim belum menyebutkan, ya, barakallahu fikum, tentang permisalan yang berikutnya dari api. Maka kita ambil dari penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, barakallahu fikum. Naam. Maka ayat yang berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu ya zabadan rabian wa mimma yuqiduna 'alayhi finnar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, menurut kadarnya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, yang menampung. Ya. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian, dan dari apa? Ini logam-logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus tadi. Tergambar gak bagaimana orang ingin membersihkan logam, ataupun logam yang dimaksud masuk dalamnya emas, perak, ya, barakallahu fikum. Kan dibersihkan bukan dengan air, gak akan kelihatan kemurniannya, tapi dibersihkan dengan api, ya, barakallahu fikum. Disemprot mungkin dengan api, ataupun dibakar dengan api, maka ketika itu akan terlihat, akan ada buihnya, kotoran-kotoran dari emas itu untuk apa? Untuk menyingkirkan, untuk memperlihatkan kemurnian emas tersebut, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Maka seperti itulah pemisalan api di dalam surat Ar-Ra'd ini. Barakallahu fikum. Api itu diumpamakan seperti wahyu, seperti ilmu. Barakallahu fikum, yang menyinari, membakar apa? Barakallahu fikum, hati. Hati itu berupa logam ataupun emas. Yang tujuannya apa? Untuk membersihkan barakallahu fikum apa? Buih-buih ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam emas tadi, sehingga akan memunculkan kemurnian emas tersebut. Demikian pula iman, ya, demikian pula ilmu dan petunjuk yang tersinari di dalam hati akan menghancurkan, melenyapkan buih-buih berupa syahwat dan syubhat barakallahu fikum dari hati seorang hamba barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fi din rahimani rahimullah, inilah permisalan barakallahu fikum ataupun perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-17 ini. Jadi semoga nanti barakallahu fikum, ya, faedah yang lainnya apa, agar nanti sehari-hari kita misalnya di rumah mendengar turunnya hujan, ya, ini apa, membuat kita teringat dengan faedah ini, melihat logam misalnya, ya, barakallahu fikum, ya, mengingatkan kita dengan faedah ini. Sehingga apa? Tujuannya apa? Agar kita kembali. Jadi dalam setiap kehidupan kita, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Setiap apa yang kita lihat dengan panca indera kita, ada perumpamaan-perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu perumpamaan. Masih banyak sekian perumpamaan di dalam Al-Qur'an. Tujuannya itu agar manusia dalam kehidupannya sehari-hari melihat fenomena-fenomena yang dilihat tersebut, agar hamba tersebut ingat terhadap apa? Terhadap jalan kebenaran, terhadap petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya dia lupa, sehingga dia kembali mengingat barakallahu fikum jalan keselamatan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai penutup, ya, kami membuat sebuah kesimpulan, ya, berkaitan tentang pelajaran yang bisa kita petik dari surat Ar-Ra'd ini dan dari penjelasan daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala permisalkan air hujan seperti wahyu yang turun dari langit. Yang pertama. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, dan hati seperti lembah yang menampung air tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, air itu pun mengalir ke lembah sesuai dengan kadar lembah tersebut, seperti wahyu, di dalamnya ilmu, iman, petunjuk yang akan mengaliri hati hamba sesuai dengan kadar hati tersebut dalam menerima wahyu. Ini yang ketiga. Ya, barakallahu fikum. Yang keempat, ikhwan fil din rahimakumullah, hati yang besar akan banyak menampung wahyu, ya, begitu pula sebaliknya. Hati yang besar akan banyak menampung wahyu, ilmu, petunjuk, hidayah, barakallahu fikum, dan mengokohkan iman. Kekuatan iman lebih besar dari hati yang besar tersebut. Begitu pula sebaliknya, hati yang kecil tentunya akan mendapatkan ilmu yang sedikit, barakallahu fikum. Nah, dan keimanannya pun akan tidak penuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwan fi din rahimakumullah, yang kelima, dan manfaat hati yang menampung wahyu tersebut, ya, adalah akan mengikis sedikit demi sedikit godaan hawa nafsu dan syubhat yang batil sampai pada akhirnya lenyap. Barakallahu fikum. Tentu bagi mereka yang istiqamah dalam menjaga wahyu tersebut, barakallahu fikum. Nah, jadi seperti buih yang terbawa oleh aliran air dan tertampung di lembah, yang lama kelamaan buih itu akan hilang dan lenyap, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, sehingga hati yang terus menampung wahyu akan memberi manfaat untuk dirinya dan orang lain. Hati yang besar, yang banyak menampung wahyu, banyak menampung ilmu, banyak menampung barakallahu fikum hidayah, petunjuk, syariat, dia faham ilmu agama Allah dan diamalkan ilmu tersebut, akan memberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain, barakallahu fikum, seperti air yang tertampung di lembah akan memberikan kehidupan bagi makhluk yang ada di sana, barakallahu fikum, akan menjadi daya tarik ya bagi makhluk hidup yang ada di seputar lembah yang luas tadi, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, yang nomor 7, apabila perkara yang hak bertemu dengan perkara yang batil, maka perkara yang batil tidak akan kuat bertahan dan akan lenyap. Ini penting. Ya. Apabila al-haq bertemu dengan kebatilan, seperti apa? Seperti buih yang diibaratkan dengan kebatilan yang bertemu dengan apa? Dengan air, ay wahyu, ay ilmu yang tertampung dalam air tersebut, maka dia tidak akan bertahan lama. Ya. Ilmu itu, ilmu yang bermanfaat itu akan menyingkirkan syubhat dan syahwat itu, kebatilan-kebatilan itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ikhwan fil din rahimanahumullah, yang ke-8, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa hati seorang hamba ditimbang dengan kadar, ya, yaitu apa kadarnya? Keyakinan dan keraguan yang ada padanya. Maka bila hati tersebut didominasi oleh keraguan, maka tidak akan bermanfaat amal perbuatannya. Namun sebaliknya, hati yang dipenuhi keyakinan akan sangat bermanfaat bagi pelakunya dan orang lain. Maka di sini keraguan itu diibaratkan dengan buih, sedangkan keyakinan diibaratkan dengan air yang tertampung di dalam lembah tadi. Barakallahu fikum. Maka mana yang lebih banyak ini? Kalau airnya sedikit, buihnya akan besar. Maka keyakinan itu akan kalah dengan keraguan. Maka dalam beragama ini seorang hamba akan terus berada di dalam keraguan-keraguan. Tapi apabila airnya lebih banyak, keyakinannya lebih kuat, maka keraguan-keraguan, buih-buih tadi sedikit demi sedikit akan hilang dan lenyap, barakallahu fikum. Nah, ini faedah yang bisa kita petik dari pelajaran surat Ar-Ra'd ayat ke-17, barakallahu fikum. Ya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk diri kami pribadi, agar kita mengingat-ingat bagaimana kondisi hati kita pada hari ini. Sudahkah kita banyak menampung ilmu agama Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita banyak mengetahui syariat agama Allah Subhanahu wa taala? Atau justru hanya sedikit yang kita pahami? Kita ambil contoh konkret. Saya cuma bisa paham sholat saja, baca Al-Qur'an misalnya. Barakallahu fiik. Tapi hukum-hukum yang lainnya saya enggak paham. Hati-hati. Ini keraguan akan terus menguasai kita. Buih-buih akan terus apa mendominasi di dalam hati kita, di dalam lembah hati kita. Barakallahu fikum. Maka bagaimana caranya? Siap bukalah hatimu untuk menerima ilmu. Semangatlah dirimu untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Berikan porsi ilmu tersebut di dalam hatimu. Buka hatimu. Untuk apa? Untuk menerima al-haq, menerima ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditutupi dengan apa? Asobiyah, taklid buta. Ah, ini enggak diajarin sama nenek moyang saya ini. Ya, walaha sudah disampaikan dalilnya, Al-Qur'an, hadis, pendapat para salaf. Ini enggak bisa dipakai. Ini enggak sesuai dengan ajaran nenek moyang saya. Barakallahu fikum. Ini engkau tidak membuka hatimu untuk wahyu. Engkau tidak membuka hatimu untuk syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak membuka hatimu untuk ilmu, untuk sisi ilmiah. Tapi engkau tutup hatimu dengan buih berupa apa? Taklidul a'ma. Fanatik buta terhadap apa? Terhadap ajaran nenek moyang. Barakallahu fikum. Ini contoh gambaran konkretnya yang terjadi pada kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin pada hari ini. Tatkala dikatakan ini adalah sebuah hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wasallam, wahai ya akhi, ah kamu ya tahu apa kamu, ini sudah diamalkan oleh leluhur saya sejak zaman dulu, manusia disampaikan Ya, barakallahu fikum. Bisa disampaikan dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi hikmah. Apa itu hikmah? Disampaikan ilmunya, disampaikan dalilnya, disampaikan hujahnya. Sisi yang kedua apa? Dari sejarah. Disampaikan sejarahnya. Adakah para sahabat melakukannya? Pernahkah ditemukan para sahabat melakukan amalan ini? Demikian pula Nabi SAW pernahkah dalam sirahnya melakukan amalan ini? Dari dua sisi. Ya, sisi ilmiah. Tapi dia tidak membuka hatinya untuk wahyu ini. Untuk ilmu ini. Dia tetap berada di dalam buih. Senang dengan buih-buih itu. Yang buih-buih itu merupakan taklid, asabiyah, fanatik buta terhadap ajaran nenek moyang mereka. Barakallahu fiik. Nah. Maka ini pelajaran besar yang bisa kita ambil. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bukalah hati kita untuk ilmu. Ataupun sisi yang ilmiah dalam beragama. Bukalah hati kita untuk mengamalkan sesuatu dengan cara yang ilmiah. Sekali lagi, engkau ingin berniaga, ingin jualan, misalnya ingin membuat barakallahu fikum apa? Kandang misalnya, kandang ayam misalnya. Kau kan belajar cara buatnya. Kandang ayam misalnya ada tekniknya, cara buatnya. Ya, berapa ini kayu-kayunya, segala macamnya. Engkau belajar, engkau ingin ilmiah untuk buat kandang ayam. Tapi kenapa engkau tidak mau ilmiah untuk menjalankan agamamu? Ini pertanyaan besar. Untuk urusan dunia engkau tuntut ilmiah. Engkau ingin mencari materi dunia. Ya, dengan sisi yang ilmiah. Tapi untuk urusan agama engkau cukup dengan fanatik buta. Subhanallah. Barakallahu fikum. Maka bukalah hati kita untuk ilmu yang ilmiah. Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka insyaAllah ta'ala keimanan kita sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Akan menjadi kuat, akan menjadi kokoh. Dan kita istiqamah di atasnya. Sampai kita, barakallahu fikum, na'am, meninggalkan dunia ini. Dalam keadaan di atas iman yang kuat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan kita dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.